Kalau beristiwa ala, apa maksudnya? Tinggi di atas, ya, meninggi, ya, meninggi di atas. Ini arti daripada istawa ala. Ada lagi kata-kata apa? Istawa tanpa ada huruf setelahnya. Maksudnya apa? Sempurna, ya. Dan tiga itu semuanya ada dalam Al-Quran. Taib. Kemudian dari istawa alal arsh, kita juga meyakini, ini yang hari kemarin lupa kita sebutkan, padahal ini perkara penting, bahwasanya dengan firman Allah thumma istawa ila sama, kita meyakini apa? Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana? Di langit, di atas arsh, dan ilmu pengetahuannya ada di mana-mana, ya. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Pada hari yang lalu kita sudah membersihkan akidah kita dari kekeliruan yang asalnya meyakini Allah berada di mana-mana. Sekarang kita meyakini bahwasanya Allah berada di mana? Di atas langit, ya. Di atas langit. Dan apa bahayanya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Lebih tepatnya mungkin menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sama dengan makhluk. Yaitu setiap alam semesta adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap alam semesta adalah Allah. Ini akibat dari keyakinan Allah berada di mana-mana. Yang akhirnya disebut dalam bahasa akidah, kesalahan akidah yang fatal, yaitu wihdatul wujud. Nah, kemudian apa bahayanya lagi yang lain, orang yang berakidah Allah berada di mana-mana? Catat, ya, kemarin kita belum sebutkan bahayanya akidah, bahayanya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana. Bahayanya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana. Satu, keyakinan ini mendorong, keyakinan ini satu akan mendorong berkeyakinan wahdatul wujud. Akan mendorong berkeyakinan wahdatul wujud. Saya ulangi. Bahayanya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana, satu, akan mendorong berkeyakinan wahdatul wujud dalam tanda kurung semua alam semesta adalah Allah. Yang kedua, keburukan atau bahaya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana, yang kedua, yaitu tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berarti Allah berada pada benda-benda dan makhluk-makhluk najis. Berarti Allah berada pada benda-benda dan makhluk-makhluk najis. Seperti Allah berada pada tubuh babi, pada tubuh anjing, pada tempat-tempat yang najis. Ini bahayanya keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Yang ketiga, keyakinan ini menyelisih keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya seluruhnya. Keyakinan ini menyelisih keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya. Ya, itu kira-kira faedah dari buruknya dan bahayanya orang yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana. Yang sangat disayangkan sekali, sangat ironis sekali, sebagian besar kaum muslim masih berkeyakinan seperti itu. Kemudian Allah berfirman, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menyempurnakan ciptaannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ada faedah dari firman Allah wa huwa bikulli syai'in alim yang sudah kita sebutkan, yang sangat luar biasa faedahnya, yang bisa menjadikan kita bersyukur. Apa itu? Bahwa penciptaan Allah selalu dibarengi dengan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan apa? Bahwasanya Allah menciptakan sesuatu secara profesional dan proporsional. Memang Allah lah ahlinya dalam pencipta, dan memang Allah tepat dalam menciptakan sesuatu, tidak kurang-kurang. Dan ini bukan hanya dalam fisik manusia saja, Pak. Misalkan nasib manusia, ya, ada manusia yang cacat. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Ada manusia yang penyakitan kulitnya, ada manusia yang merah kulitnya, ada manusia yang hitam. Ini sesuai, ini adalah bukti bahwasanya Allah menciptakan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya baca sekarang, kita membaca ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ بِأَسْمَائِهَا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa in qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata untuk malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifatan, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau menjadikan di dalamnya seorang yang merusak di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama seluruhnya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah perlihatkan hal tersebut kepada para malaikat. Faqala, Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula." Beritahukan kepadaku nama-nama barang-barang tersebut. "In kuntum shadiqin." Jika kalian benar-benar jujur. "Qalu subhanak." Mereka berkata, yaitu para malaikat berkata, "Subhanaka." Ajai mana? Sudah ajai. Matikan. Itu yang merah itu. Tiga biji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala qalu subhan sampai mana tadi? Hah? Subhanak. Para malaikat berkata, "Subhanak, maha suci engkau. La ilmana illa ma 'allamtana." Tidak ada ilmu bagi kita kecuali yang engkau ajarkan. "Innaka antal alimul hakim." Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. "Hadha syuru'un fi zikri fadli Adam alaihissalam." Ini adalah pemulaian tentang kisah menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Abil Bashar, yaitu bapaknya, nenek moyangnya manusia. "Annallaha hina arada khalqahu akhbaral malaikata bidzalik." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan menciptakannya, Allah telah memberitahukan hal tersebut kepada para malaikatnya. Jadi mulai ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah itu adalah cerita tentang keutamaan Nabi Adam dalam penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberitahukan dulu kepada para malaikat, "Wa anna Allah mustakhlafahu fil ardh." Bahwasanya Allah akan menjadikan seorang makhluk di bumi dan menjadikan manusia makhluk tersebut sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Faqalatil malaikatu alaihimus salam, maka malaikat alaihimus salam berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Apakah engkau wahai Allah akan menjadikan di dalamnya seorang yang merusak di dalamnya, yaitu maksudnya bil ma'asi, merusak dengan maksiat-maksiat. "Wa yasfikud dima," dan menumpahkan darah. "Wa hadza takhsisun ba'da ta'mim." Nah, ini penting. Dan ini adalah pengkhususan setelah umum. Lihat baik-baik. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu?" "Man yufsidu fiha?" Habis itu, "Wayas fi kuddima." Perhatikan. Apakah engkau ya Allah menjadikan di dalamnya man yufsidu fiha, afwan, salah. Fiha. Ataj'alu fiha? Betul ayatnya? Ataj'alu fiha? Ataj'alu fiha? Fiha ada ya? Ya, fiha duanya kurang. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah engkau ya Allah telah akan menjadikan di dalamnya, yaitu di dalam bumi, seorang yang merusak di dalamnya, di dalam bumi. Ini kata-kata merusak, perusakan ini umum. Yang kita perhatikan sekarang, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, perusakan yang dilakukan oleh manusia nantinya umum. Makanya beliau mengatakan dengan maksiat. Merusak dengan apa? Dengan maksiat. wa yasfikud dima, ini khusus karena ini termasuk sebenarnya apa? Perusakan. Makanya beliau mengatakan hadza takhsisun ba'da 'am. Ini adalah pengkhususan, penyebutan menumpahkan darah, membunuh tanpa kebenaran, ini adalah pengkhususan setelah penyebutan secara apa? Secara umum. Paham maksudnya, Pak? Ya, saya ulangi. Allah, para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang manusia yang merusak di dalamnya? Nah, kata-kata merusak ini umum. Merusak dengan maksiat segala macam bentuknya. Baik itu membunuh, mencuri, berzina, berbuat syirik, minum khamar, apa saja, ya. Berjudi, makan harta riba, menipu, berdusta, apa saja dari semua bentuk kerusakan yang berbentuk maksiat. Kemudian Allah menyebutkan wa yasfikud dima, dan yang menumpahkan darah. Bukankah ini kerusakan? Kerusakan tidak? Membunuh dengan tanpa kebenaran kerusakan tidak? Kerusakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau mengatakan penyebutan penumpahan darah ini adalah khusus setelah apa? Yang umum. Setelah yang umum. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya besarnya dosa ini. Kenapa dikhususkan? Paham maksudnya? Kenapa dikhususkan? Karena besar. Padahal kan sama. Semua perusak, semua dosa, semua maksiat, padahal kan sama. Tetapi kenapa dikhususkan? Untuk apa? Untuk penekanan larangan. Untuk penekanan apa? Larangan. Bahwasanya menumpahkan darah dosa besar. Kenapa? Dari mana kita tahunya? Allah mengkhususkan dari yang umum. Paham maksudnya, Pak? Nah, maka kaedahnya silahkan ditulis. Penyebutan penumpahan darah adalah bentuk khusus setelah menyebutkan perusakan secara umum. Hal ini menunjukkan beratnya dan agungnya kerusakan pembunuhan. Itu faedahnya, ya. Hal ini menunjukkan beratnya dan agungnya kerusakan pembunuhan. Saya ulangi, penyebutan penumpahan darah adalah sebuah bentuk khusus setelah apa? Pengerusakan secara umum yang menunjukkan beratnya dan agungnya kerusakan pembunuhan. Sama seperti kalau kita mengatakan, Pak, iman qaulun bil lisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Lihat, iman ucapan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil janan. Berkeyakinan dengan hati. Yang ketiga, amalun bil arkan. Mengerjakan dengan anggota tubuh. Pertanyaannya sekarang, bukankah lisan dan hati anggota tubuh? Kenapa disendirikan penyebutannya? Paham maksud saya, Pak? Ya, Kenapa dikhususkan lisan, kemudian apa? Hati. Padahal dua ini juga termasuk apa? Anggota tubuh. Bukankah cukup mengatakan iman adalah beramal dengan anggota tubuh? Cukup enggak? Cukup kan? Cukup kalau seandainya kita inginkan semuanya. Tetapi karena lisan penting, hati penting, maka harus disebutkan. Nah, ini kaedahnya, Pak. Apabila ada pengkhususan setelah pengumuman, setelah keumuman, menunjukkan kepada penekanan. Tidak cukup orang hanya dengan anggota tubuh saja tanpa dia mengucapkan. Misalkan ada orang sholat tanpa syahadat, diterima gak sholatnya? Gak cukup kan? Orang syahadat, sholat, syahadat, sholat, tapi tidak meyakini dalam hatinya dia beriman, cukup gak? Tidak cukup kan? Nah, ini menunjukkan pentingnya amalan lisan secara tersendiri dan pentingnya amalan apa? Hati secara tersendiri. Nah, itu kaedahnya, Pak. Sama seperti ini. Allah menyebutkan kerusakan. Para malaikat menyebutkan kepada Allah kerusakan. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan merusak di bumi, di dalamnya, dan menumpahkan darah? Padahal penumpahan darah juga termasuk apa? Kerusakan di bumi. Tetapi kenapa disebutkan penumpahan darah? Karena untuk menekankan besarnya dosa membunuh tanpa kebenaran. Saya jadi ingat, Pak, waktu saya masih di Arab Saudi di Damu beberapa bulan yang lalu lah, ketika Mesir lagi kacau-kacaunya. Mereka sudah memiliki pemimpin seorang Muslim, hafal Quran, ya, ke semangat keislamannya kuat. Akhirnya mereka gugurkan sendiri, mereka lengserkan sendiri, kemudian diganti dengan orang yang lebih moderat, orang yang lebih liberal, yang lebih pluralis. Waktu itu fatwa dari ulama-ulama Arab Saudi mengatakan, wahai para pendemo, pulang kalian. Ketika sudah diambil alih oleh tentara kepemimpinan Mesir pada waktu itu, karena sudah genting, presidennya sudah dilengserkan, kemudian yang memimpin pada waktu itu adalah tentara, maka ulama-ulama melihat orang-orang pendemo harus pulang ke rumahnya. Harus pulang. Kenapa? Agar darah kaum muslim tidak ada yang tercecer. Ketika menggulingkan pemerintahan yang pertama saja sudah terdapat begitu banyak ribuan manusia yang mati. Ini sudah dapat presiden dengan cara yang mereka ridhoi, yaitu dengan cara pemilu demokrasi yang mereka ridhoi. Kemudian baru setahun dilengserkan lagi, tidak karena tidak puas dengan kinerjanya. Maka setelah diambil alih oleh militer untuk memberikan stabilitas keamanan nasional, pada waktu itu kata ulama-ulama dari Arab Saudi, pulang kalian. Yang berdemo-demo kalian pulang, sudah ada pemimpin kalian sekarang yang ketiga, yaitu militer. Pulang. Ini untuk apa? Untuk supaya tidak tercecer lagi, tidak tertetes lagi darah kaum muslim. Rasulullah SAW, anehnya setelah itu Arab Saudi dituduh melengsarkan presiden yang kedua. Ini aneh. Fatwa mereka itu keluar setelah ada pemimpin yang memimpin dari kaum militer untuk menenangkan, menstabilkan keamanan nasional yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, yang saya ingin ambil adalah sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallah min ihraqi damin muslim. Hilangnya dunia lebih besar, lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim. Haram, Pak. Walau setetes pun darah muslim itu haram untuk diteteskan tanpa kebenaran. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk diteteskan kecuali dengan tiga sebab. Al-qatlu bil-qatli, ya, karena qisas, membunuh orang ya harus dibunuh. Al-thayyibuz zani, yaitu wanita yang pezina yang sudah menikah. Sudah menikah, sudah ngerasain nyamannya pernikahan, malah berzina dengan yang lain. Ini pantas untuk dirajam. Yang ketiga, al-mufariqul jamaah, orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ini saja yang diperbolehkan untuk dibunuh, selainnya tidak. Maka hati-hati, Pak. Ya. Kalau kita melihat berita, baca berita, subhanallah, sangat mudah sekali meneteskan darah seorang muslim. Sangat mudah sekali ingin ngebom sana sini, subhanallah. Tidak benar, itu pekerjaan yang tidak benar. Bahaya sekali untuk meneteskan darah seorang yang haram untuk diteteskan darahnya. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah, betul apa yang saya sebutkan, ayat 32 menyebutkan bahwasanya tuh hilangnya dunia, ya, itu sama dengan orang membunuh. Bahaya sekali dengan membunuh. Maka jangan sedikit-sedikit langsung ambil parang. Sedikit-sedikit kuhantam nih, Kang. Sedikit-sedikit, oh, main, subhanallah. Ya, hati-hati. Apalagi ini orang ahlu sunnah wal jamaah, kita itu punya kaedah, Pak. A'lamun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil khalq. Artinya, orang-orang ahlu sunnah itu orang yang paling kenal tentang Allah, paling tahu agama Allah, dan paling kasih sayang terhadap manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya di sini Syekh menyebutkan libayani syiddati mafsadil qatl, mafsadatil qatl, kata beliau, kenapa dikhususkan setelah umum, kenapa disebutkan penumpahan darah setelah kerusakan yang umum, penumpahan darah khusus, kerusakan umum, untuk menjelaskan beratnya kerusakan pembunuhan. Wa hadza bihasabi dhannihim annal khalifatal maj'ul fil ard sayahduthu minhu dhalik. Dan ini berdasarkan perakiraan para malaikat bahwasanya khalifah yang dijadikan kelak di bumi akan menimbulkan hal tersebut. Fanazzahul bari an dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensucikan, menepis keyakinan itu dari para malaikat. Wa 'azzamuhu, dan Allah mengagungkan Nabi Adam alaihi salam. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah ala wajhi khalin minal mafsadah. Oh, afwan. Para malaikat kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka, para malaikat, memberitahukan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas dari kerusakan. Enggak usahlah bikin makhluk lain. Kami aja ya Allah yang beribadah kepada Engkau. Itu maksudnya. Ketika para malaikat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah Engkau wahai Allah menjadikan di dalamnya seorang khalifah yang akan merusak di dalamnya, di dalam bumi, dan meneteskan darah, menumpahkan darah, padahal kami para malaikat orang yang mensucikan Engkau, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Kenapa dibuat khalifah yang lain? Cukup kami saja ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian mengatakan wa yahtamilu, kata beliau di sini, faqalu wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami bertasbih memuji Engkau, ai nunazzihuka tanzih al-la'iq bihamdika wa jalaika wa jalalika, yaitu maksudnya bertasbih adalah mensucikan Engkau dengan kesucian yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Engkau. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran makna ucapan subhanallah. Pelajarannya makna ucapan Subhanallah. Ya, maknanya apa? Yaitu ucapan memuji Allah. Maknanya adalah ketika orang mengucapkan Subhanallah, Subhana Rabbil Izzati Amma Yasifun. Ya, ini maknanya apa? Maknanya beliau mengatakan Nunazzihuka tanzih al-la'iqa bihamdika wa jalalika. Artinya, maknanya, catat, kami mensucikan engkau dengan kesucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan engkau, ya Allah. Kami mensucikan engkau dengan kesucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan engkau, ya Allah. Itu kalau kita lagi mengucapkan Subhanallah. Jadi Pak, sebenarnya Subhanallah itu di dalam bahasa Arab banyak digunakan untuk kata-kata pujia, kata-kata pensucian. Ya? Bukan kata-kata ta'ajub, bukan. Bukan kata-kata sedang lagi berta'ajub, tetapi sedang mensucikan Allah. Ya, misalkan Allah ada orang yang kita nasihati dia menghina agama Islam, maka kita katakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, yang artinya tadi maknanya kita mensucikan Allah dengan kesucian yang cocok, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mulai saat sekarang kita tahu makna Subhanallah. Setiap kata-kata Subhanallah atau yang semisal dengannya. Seperti misalkan kita kalau lagi ruku, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azim. Makanya ini salah satu rahasia ruku. Ketika kita merunduk, maka kita mengagungkan Allah. Agar benar-benar kita terlihat orang yang menghambakan diri kepada Allah. Kemudian ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci. Kami sucikan engkau ya Allah dengan kesucian yang cocok, yang sesuai dengan engkau, dengan kemuliaan dan keagungan engkau, yang engkau maha tinggi, ketika kita sujud. Nah, ini rahasianya. Nah, ini faedahnya kalau orang mengucapkan Subhanallah. Ya, contoh yang lain lagi, Allah sering berfirman Subhanallah amma yasifun, Maha Suci Allah atas apa yang mereka sifati untuk Allah. Coba lihat ya, ayat yang menunjukkan akan hal itu, kita lihat, coba kita ambil contohnya biar tahu bahwasanya ucapan Subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Subhanallah amma yasifun itu 5 ayat dalam Al-Qur'an. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi atas apa yang mereka sifati untuk Allah. Jadi intinya ucapan Subhanallah untuk apa? Mensucikan. Bukan untuk ta'ajub. Kalau untuk ta'ajub apa bacaannya? Masya Allah. Nah, sekarang sebagian di kaum muslim terbalik kan. Untuk ta'ajub itu apa? Subhanallah. Memang ada dalam beberapa kaidah Arab, orang Arab mengucapkan Subhanallah dengan orang Arab ketika ta'ajub dengan Subhanallah. Ya, tetapi kebanyakan yang Allah pakai kalau Subhanallah untuk apa? Pensucian. Jadi yang rendah-rendah disucikan. Seperti misalkan juga firman Allah Subhanallah ya amma yusyrikun. Ini banyak juga dalam Al-Qur'an. Amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekitar subhanallah 12 kali. Ya. Maha Suci Allah atas apa yang mereka syirikkan. Ini kan rendah. Kesyirikan kan sebuah kehinaan. Maka kita sucikan Allah. Maha Suci Allah. Nah, mulai saat ini dirubah ya gaya bahasanya. Kalau Subhanallah itu untuk apa? Misalkan memberi contoh, kita habis membersihkan mobil karena hujan kotor, kita habis membersihkan motor, ya kita ucapkan Subhanallah sudah mengkilat, ya Subhanallah salah toh, ya karena kenapa? Karena sudah bersih, sudah bagus. Apa yang kita sebutkan? Masya Allah, Alhamdulillah, bisa seperti itu. Bukan Subhanallah. Lagi misalkan yang berjualan kue brownies bagus, nyaman, Subhanallah. Karena salah itu. Itu malah merendahkan nantinya. Masya Allah gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga ucapan yang kita bisa ucapkan kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan kita. Misalkan rumah setumat lagi jadi, mudah-mudahan ulun buli Kelombok sudah bisa ulun huni di sini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna amalan-amalan saleh. Nah, begitu. Selesai peresmian masjid, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan soleh tersempurnakan. Ya, misalkan sudah melahirkan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Selalu seperti itu. Ini amalan. Sehingga orang tidak lepas selalu dengan Allah. Cuma kadang yaitu gara-gara akibat kita tidak paham makna, itulah maka saya mengajak Bapak membaca buku fikih doa dan zikir. Salah satu utamanya adalah biar kita tidak salah, ya, tidak salah baca. Tadi malam saya ikut khataman Al-Qur'an. Ulun beri dua opsi untuk pian, mana yang lebih utama? Berdoa kepada Allah dengan bahasa yang pian pahami, mau bahasa Banjar, mau bahasa Kayu Tangi, mau bahasa Ujung Murung, mau bahasa mana saja, ya, atau bahasa pian memakai buku doa, doanya bahasa Arab tapi pian kada paham. Mana atau sebagian yang paham, mana yang lebih baik? Untuk menentukan dua ini, ya, menentukan dua ini, karena kadang-kadang ada orang, ya, ada orang membaca doa, kisahnya bukunya buku Arab nih, doanya doa Arab, sekalinya bacanya terpuntal-puntal, yang aturan minta surga jadi minta neraka. Nah, ini bahaya kan, ya, yang ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah satu kesalahan ketika haji. Ketika tawaf, ketika umroh, ketika arafah, ketika di Mina, membawa buku Arab, orangnya ajam, tidak paham bahasa Arab, ya, dan salah-salah bacanya, maka kata beliau, ini sebuah kekeliruan. Nah, coba perhatikan kenapa kelirunya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan kalian yakin dikabulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari seorang yang hatinya lalai dan lupa. Nah, ini lalai ini yang dan juga lupa ini yang menjadikan yang kita lebih baik memilih berdoa dengan bahasa yang kita pahami, yang kita lebih khusyuk, yang kita lebih hadir hati, ya, daripada kita berdoa dengan bahasa Arab yang tidak paham orang, apalagi kalau sambil baca, ya, salah-salah sudah bacaannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ini kenapa saya sebutkan ini, karena berkaitan dengan tadi kesalahan sebagian orang mengucapkan Subhanallah, ya, padahal Subhanallah itu untuk pensucian dari kekurangan, dari aib. Melihat misalkan warung sudah jadi, Subhanallah, itu malah merendahkan warung itu. Yang ada aturan apa? Masya Allah. Nah seperti itu. Ya. Anak misalkan anak berkembang pesat, imut-imut, oh, bagus. Ya, kemudian apa namanya pintar, maka katakan Masya Allah, bukan Subhanallah. Ini namanya merendahkan sang anak nantinya. Paham ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Saya bacakan, wa nuqaddisu lak yahtamilu anna ma'naha wa nuqaddisuka. Fatakunu lam mufidatun litakhsis wal ikhlas. Wa yahtamilu an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana nutahhiruha bil akhlaqil jamilah ka mahabbatillah wa khasyyatihi wa ta'zimihi wa nutahhiruha min al akhlaqir radhilah. Nah, kata-kata kami mensucikan engkau wa nuqaddisu lak. Ya. Ini kata beliau mengandung dua arti, silakan catat. Kata-kata wa nuqaddisu lak, wa nuqaddisu lak, kan di dalam ayat itu Allah berfirman wa nahnu nusabbihu bihamdika, ini sudah selesai tadi, wa nuqaddisu lak, dan kami dalam tanda kurung mensucikan engkau, kami ya mensucikan engkau, wa nuqaddisu lak dalam tanda kurung kami mensucikan engkau, ini mengandung dua arti, mengandung dua arti. Arti yang pertama, kami mengikhlaskan pensucian untuk engkau. Artinya mengikhlaskan, kalau bingung, kami memurnikan pensucian hanya untuk engkau. Wa nuqaddisu lak, kami memurnikan pensucian hanya untuk engkau. Yang kedua, maknanya kami mensucikan diri kami di hadapan engkau. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, itu dia. Dari akhlak-akhlak yang kami mensucikan diri kami di hadapan engkau dari akhlak-akhlak yang buruk. Iya. Kira-kira itu dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kajian kita pada kali ini, karena saya mempunyai undangan di tempat lain, Ustaz Khairullah mengundang saya. Maka mungkin pertemuan ini belum ada pertanyaan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan menerima, atau untuk besok khusus untuk pertanyaan. Gimana? Setuju? Ya, pertanyaan umum. Jadi kajiannya dari awal ulun kasih mukaddimah sedikit 5 menit 10 menit seluruhnya pertanyaan. Gimana? Gitu ya. Biar lebih banyak untuk bertanya. Ya, wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.